que quinto. Adik yang obati. Dek kembang jatuh. Pulang dan pungutin. Adik emang butuh. Belum adik yang tandingin. Dek kembang jatuh. Giliran abang jatuh, gak mau dibangunin.